بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. Melanjutkan pembahasan kita yaitu pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih berada pada bab al-muslim mir'atu akhihi. Seorang muslim itu seharusnya menjadi kaca bagi saudaranya. Ketika ada aib padanya, pada seorang muslim, maka kewajiban muslim yang lain adalah memperbaiki saudaranya dari kesalahan-kesalahan tersebut, bukan malah menjatuhkannya, bukan malah menggibahinya, bukan malah menghancurkan hubungannya dengan saudaranya. Kemudian dua hadis telah lalu kita baca, yaitu hadis yang pertama datangnya dari Abu Hurairah, asar dari Abu Hurairah. Kemudian hadis yang kedua masih pada hadis Abu Hurairah, namun diriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Ahmad bin Asim. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari. Namun Imam Al-Bukhari tidak banyak mengambil atau meriwayatkan hadis dari beliau. Makanya jarang kita lewati nama ini, Ahmad bin Asim Al-Balkhi, ya Abu Muhammad. Beliau dikenal sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, termasuk minazuhad, termasuk dari kalangan orang-orang yang zahid, bersikap zuhud, ya. Namun begitu juga sebagian a'immah menganggap beliau ini ghair ma'ruf atau majhul, tidak diketahui, ya. Qala haddathani Haywa, ya, itu Ahmad bin Asim berkata, telah berkata kepadaku Haywa. Haywa di sini adalah Haywa bin Shuraih, ya. Haywa bin Shuraih, Haywa bin Shuraih bin Yazid, ya, Al-Hadrami, thiqah, terpercaya. Al-Hadrami qala haddatsana Baqiyah, ya, sering kita lewati, ya. Baqiyah di sini adalah Ibnul Walid. Qala an Ibni Thauban, ya, lebih tepatnya an Ibni Abi Thauban, ya, ini lebih tepat. Ini mungkin salah cetak atau wallahu alam ya. Namun yang dimaksud di sini adalah Abdurrahman bin Thabit ya. Abdurrahman bin Thabit bin Thauban. Thauban adalah nama kakeknya. Ya. Nama kakeknya Abu Abdillah. Begitu juga tentang beliau ini, para a'immah berselisih apakah beliau ini bisa diambil hadisnya. Sebagian menganggap dhaif ya, lemah. Sebagian lagi saleh, bisa diambil ya. Namun bil jumlah beliau termasuk zuhad, dari kalangan orang-orang yang mempunyai sifat zuhud ya. Keumuman a'imah demikian, mereka menggabung antara sekian sifat zuhud, wara' ya, ibadah, dan juga tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini adalah mizahnya para a'imah ahlul hadis ya. Ala kulli hal, Al-Imam Az-Zahabi beliau menyatakan bahwasanya beliau bukanlah hujjah hadisnya. Ya, sebagian lagi menyatakan hadisnya saleh, bisa digunakan. Artinya lemahnya tidak terlalu lemah sehingga masih bisa diangkat. Ya, masih bisa digunakan, terkhusus ketika ada penguat ya, ketika ada penguat daripada hadis-hadis yang lain. Qala an abihi, itu Ibnu Abi Thauban meriwayatkan dari bapaknya ya, Thabit bin Thauban Al-Ansi, thiqah terpercaya minal fuqaha, termasuk fuqaha. Qala an Waqqas bin Rabi'ah, dari Waqqas bin Rabi'ah. An Makhul, afwan, sebelum itu An Makhul, dari Makhul, masyhur ya, nama Makhul ini masyhur di kalangan para a'immah. Beliau Farisi, a'jami, bukan Arabi ya. Nama beliau adalah Makhul bin Syahrab bin Syadzil, nama ajam ya. Makhul bin Syahrab, shin ha ra alif ba ya, bin Syadzil, shin ada alifnya kemudian zal lam ya. Abu Abdillah Dimashqi Asy-Syami ya. Ya, artinya beliau berkecimpung di negeri Syam. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in ya, dan meriwayatkan dari sekian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar dari mereka, termasuk Anas, termasuk beberapa sahabat yang lain. Namun tidak sedikit beliau memursalkan ya, maknanya memursalkan yaitu beliau meriwayatkan hadis menjatuhkan perawi. Misalnya beliau langsung menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, padahal beliau adalah seorang tabi'in, menjatuhkan sahabat dan sebagian sahabat ya, beliau mursalkan ya, dihilangkan. Ini dilihat tidak semua mursal lemah, namun hukum asalnya mursal termasuk hadis-hadis yang lemah, walaupun tidak semuanya. Sebagian marasil sahih ya, sebagian orang yang memang betul-betul terpercaya ketika menyatakan qala Rasulullah atau menjatuhkan beberapa nama daripada perawi, ketika itu ada maslahat dan orang tersebut orang terpercaya, maka diambil. Nah, ini Makhul ya. Dan beliau juga dituduh ya, pernah dituduh sebagaimana siapa tadi, Abdurrahman bin Thabit Ibnu Abi Thauban ya, atau di sini disebut Ibnu Thauban, Allahu a'lam. Yaitu Abdurrahman bin Thabit juga tertuduh, ya, tertuduh bermadhab atau berpemahaman Qadariyah. Begitu juga Makhul, namun disebutkan oleh Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, rumiya bil qadar, tapi dia rujuk thumma raja'a, kemudian dia kembali lagi kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau termasuk di antara para tabi'in yang meletakkan ihtimam terhadap ilmu. Ya, oleh karenanya di antara apa yang beliau sampaikan, kata Makhul rahimahullah, tuftul ard kullaha, aku telah mengelilingi bumi semuanya. Ini bukan ini mimbab mubalaghah dari beliau, ya. Artinya banyak tempat beliau datangi. Tuftul ard kullaha, ya, fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Ini mimbab mubalaghah, tidak mungkin dia telah mendatangi semua tempat yang ada di bumi ini. Ini perkara yang muhal. Namun mimbab mubalaghah, ya, menunjukkan banyak tempat yang beliau singgahi dalam rangka apa, menuntut ilmu. Ya, itu tempat-tempat yang terdapat di sana ilmu beliau datangi. Ala kulli hal, ya, beliau ajami sebagaimana mereka yang lain, ya. Ajami tetaplah ajami, ya. Tidak akan bisa menutupi keajamannya, termasuk beliau. Bahkan diriwayatkan beliau tidak bisa mengucapkan qaf dengan tepat. Ya, ketika menyatakan kul, yaitu katakan, dia makan kul dengan kaf. Jadi seraya dia ingin menyatakan katakanlah, namun yang dikatakan makanlah. Ya. Artinya demikian ajami ketika berbicara ila yaumina hadza. Dan ini nampak pada beberapa masyayikh, ya, nampak pada beberapa masyayikh tidak bisa dicuri, ya, dari lisannya, dari bahasa ibu, termasuk diantaranya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, ya, beliau dari negara Afrika. Begitu juga setelahnya terdapat Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah, baru-baru saja beliau meninggal, ya. Bahkan walaupun ajam, mereka ini yudhrab bihim al-mathal, ya, dijadikan oleh para ulama percontohan, ya. Termasuk Syekh Muhammad Aman al-Jami, ya, beliau mahsud, ya, dari kalangan ahlul dhalal dan ahlul ahwa. Mereka benci terhadap Syekh Muhammad Aman rahimahullah. Kenapa? Karena beliau termasuk yang lantang di dalam menyuarakan al-haq dan menyuarakan aqidatus salaf. Maka dari ahlul bid'ah wal ahwa, mereka pun memberikan laqab, memberikan julukan kepada ahlus sunnah setelah beliau rahimahullah dengan julukan apa? Jamiyah. Artinya apa? Pengikutnya Aman al-Jami. Ini sebagaimana sekarang mereka menyatakan apa? Mudakhilah. Pengikutnya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Ini tidaklah mereka inginkan kecuali apa? Ib'ad, menjauhkan manusia dari apa? Dari al-haq dan ulama'nya. Ib'adun nas anil haq, menjauhkan manusia dari kebenaran dan menjauhkan manusia dari ahli al-haq. Mereka yang menyampaikan kebenaran. Mahum illa alim minal ulama. Mereka adalah seorang alim dari kalangan para ulama menyampaikan al-haq. Ya, kebetulan tidaklah sebuah kebatilan kecuali Imam Muhammad Aman pasti ada di sana dalam rangka membantah kebatilan. Ya. Nah, nampak dari mereka lisannya. Ya. Dan masih banyak lagi di antara mereka, ada yang dari negeri India, ya, beberapanya dengan lahja dan logatnya. Ini sebagaimana Makhul rahimahullahu taala rahmatal abrar. Begitu juga beliau ya, sebagaimana para ruwat yang lain, pujian dan celaan daripada mereka. Namun walhamdulillah dari sisi keilmuan beliau adalah orang yang luas dalam keilmuannya, sehingga dikatakan oleh sebagian mereka yang memuji Imam Makhrul rahimahullah, beliau adalah Imam Ahlu Syam, ya, seorang imam yang memegang Syam, ya. Sebagian mereka yang lain menyatakan ma bi Syam afqah min Makhrul, tidak ada di negeri Syam yang lebih faqih melebihi Makhrul rahimahullahu taala. Naam. Qala an Waqqas bin Rabi'ah, dari Waqqas bin Rabi'ah. Waqqas bin Rabi'ah al-Ansi Asy-Syami. Ya. Beliau disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah termasuk jajaran perawi yang terpercaya. Qala anil Mustawrid, ya, dari Mustawrid. Mustawrid ini adalah seorang sahabi, seorang sahabat. Nama beliau Mustawrid bin Syaddad bin Amr. Syaddad, Mustawrid bin Syaddad dengan Syin bin Amr bin Hasal Al-Qurashi. Ya. Telah ditetapkan beliau termasuk sahabat Nabi SAW walaupun tidak banyak mengambil hadis dari Nabi SAW. Dikatakan ketika Rasulullah wafat beliau masih sangat muda usianya. Ala kulli hal, sanad daripada hadis ini ya, ada sedikit maqal ya, diperbincangkan oleh para ulama, namun sebagian mereka menganggap tidak sampai pada ditolaknya hadis ini ya. Ditolaknya hadis ini karena banyak penguat yang menguatkan. Ala kulli hal. Qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qala man akala bi muslimin uklatan ya. Nabi sallallahu bersabda, barang siapa yang memakan ya dengan menggadaikan seorang muslim dengan sebuah makanan, yaitu maksudnya menggadaikan, dia menjatuhkan saudaranya sesama muslim hanya karena ingin mendapatkan luqmah, hanya karena ingin mendapatkan makanan, dengan menjatuhkan saudaranya ya, kehormatannya dijatuhkan di hadapan musuhnya, di hadapan orang lain. Fa inna Allah yut'imuhu mithlaha, maka Allah pun akan mengganjarnya, akan membalasnya dengan yang semisal, min jahannam, dari neraka jahannam. Artinya makanan yang akan dibalaskan ke dia kelak yaumul qiyamah di neraka jahannam. Nas'alullah as-salama. Menunjukkan menjatuhkan harga diri seorang muslim besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa man kusiya bi rajulin muslimin fa inna Allah azza wa jal yaksuhu min jahannam. Barang siapa yang memakai pakaian, artinya dia mendapatkan pakaian ya, dari orang lain ya, sebagai hadiah, karena sebab dia menjatuhkan harga diri saudaranya sesama muslim ya, fa inna Allah azza wa jal yaksuhu min jahannam, maka Allah pun akan membalasnya, akan memberikan kepadanya pakaian dari jahannam, dari neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wa man qama bi rajulin, barang siapa yang berdiri ya, yaitu di hadapan manusia, di hadapan manusia dengan menggadaikan ya, sekali lagi dengan menggadaikan saudaranya ya, ingin menjatuhkan orang lain ya. Dia berdiri di hadapan manusia, dia ingin menjatuhkan saudaranya, maka mariain, hanya untuk mendapatkan sebuah riya, dia ingin dipandang orang, ingin dilihat orang bahwasanya dirinya ini punya kedudukan ya, tahu tentang fulan, tentang saudaranya, walaupun itu belum pasti benar. belum pasti benar terkadang. Wa sum'atin, begitu juga dalam rangka ingin didengar bahwasannya fulan punya jah, punya apa, kedudukan. Dia tahu tentang fulan, ya. Dia menampakkan dirinya berbicara untuk apa? Untuk menjatuhkan saudaranya yang lain, ya. Fa innallaha yaqumu bihi maqama riyain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang semisal, ya. Allah akan membalas dengan yang semisal yaumul qiyamah, kelak yaumu al qiyamah, ya. Yaitu Allah akan tampakkan kelak di hadapan manusia karena dia waktu itu telah menjatuhkan saudaranya karena riya, karena sum'ah, tidak ada niat baik dalam hatinya untuk memperbaiki saudaranya. Subhanallah, ya. Dikatakan sebagian ulama maknanya yaitu seseorang, ya, di hadapan penguasa atau di hadapan seorang alim minal ulama misalnya, dia berbicara, ya, seolah-olah dia punya sesuatu tentang fulan, ya. Subhanallah, yang seperti ini banyak bermunculan, orang-orang yang sejenis ini banyak bermunculan fi ayyamil fitan, di hari-hari fitnah. Manusia berlomba-lomba untuk menyampaikan tentang fulan dan allan, begini saya tahu, thabata indi kada, ya. Subhanallah, nampak, ya, yang seperti ini pada masa-masa fitnah. Itu semua tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk apa? Untuk disaring, ya. Disaring mana orang-orang yang tidak layak dalam dakwah ini, mana orang yang layak. Disaring betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan fulan dan alan, oh ternyata fulan ini sifatnya begini, ya. Datang dia ke alim al-fulani menyampaikan begini begitu dan lain sebagainya. Ya, sebagian orang ada yang dipaksa begitu, ya. Ya, semoga mendapatkan hidayah yang dipaksa seperti itu, ya. Maksudnya dipaksa disampaikan kepadanya antum harus begini begini begini, ya. Dipaksa untuk memata-matai saudaranya sesama muslim, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang tercela, ya. Kita teringat sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Samurah. Satu ketika ahlu Kufah, karena beliau, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan kekuasaan oleh Umar bin Khattab di negeri Kufah, maka satu ketika penduduk Kufah mereka mengeluh tentang Sa'ad, ya. Walaupun dengan tanpa hak, dituduh Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak memperbaiki sholatnya, dituduh begini begitu dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Umar bin Khattab, ya, tetap menganggap Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai sahabiyun jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun karena menghindarkan daripada fitnah, maka Rasulullah pun mencabut, ya. Jadi menggantikan sahabat yang lain untuk menduduki tempat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Namun syahidnya pada masa-masa seperti itu datang seseorang, ya. Datang seseorang yang disebut-sebut dengan nama Usamah bin Qatadah, ya. Yang berkunya Abu Sa'dah. Orang tersebut menyatakan, ya. Orang tersebut menyatakan kepada manusia, terutama beliau menyampaikan khitabnya kepada auliyail umur. Kata beliau, amma idna syaddana, tidakkah kalian ini atau engkau mengizinkan kami untuk menyampaikan tentang siapa? Tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya apa orang ini? Tujuannya ingin menampakkan dirinya di hadapan penguasa, di hadapan penguasa. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang yang mulia, seorang sahabiyun jalil. Maka beliau pun menceritakan, fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak berjalan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syariah adalah pasukan yang berjalan di malam hari. Ya. Beliau menyampaikan itu. Saat ini tidak mau berperang di jalan Allah, wala yuqassim bisawiyah. Begitu juga saat tidak membagi dengan secara adil, secara sama, wala ya'dil bil qadhiyah. Begitu juga saat ini tidak berlaku adil terhadap beberapa qadhiyah. Ya, beberapa kasus-kasus tidak bersikap adil. Maka ketika saat mendengar itu, ya, saat pun hanya mengucapkan doa, ya, mengucapkan doa, kata saat amma wallahi, ya, la ad'uwanna, demi Allah aku akan berdoa, kata saat tentang fulan ini, la ad'uwanna bi thalath, aku akan mendoakannya dengan tiga doa, dengan tiga doa, kata saat Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban, ya Allah, jika hambamu ini adalah seorang yang berdusta, ya, qama ria'an wa sum'atan, dia menyatakan itu karena dia ingin dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia, dan dia ingin didengar bahwasanya dirinya ini tahu fulan ini yang dituduh oleh manusia begini dan begitu, ya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fa'atil umroh, maka panjangkanlah umurnya. Ini doa Sa'ad. Panjangkanlah umurnya. Seseorang ketika umurnya dipanjangkan bukan semakin sehat, ya, bukan semakin sehat. Fa'atil umroh, wa'atil faqroh, dan panjangkanlah kefakirannya, ya, panjangkanlah kefakirannya. Wa'arridhu bil fitan, dan tampakkan kepadanya fitnah-fitnah. Dan subhanallah, sebagian orang yang hidup dan menyaksikan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh perawi yang menyaksikan beliau, ini siapa tadi namanya, Usamah bin Qatadah, ya, beliau menyaksikan bahwasanya Usamah ini menyatakan dirinya adalah syekh, syekhun kabir maftun, pada akhir hayatnya, saya ini adalah orang yang tua dan terfitnah, terfitnah dengan para wanita dan disaksikan oleh manusia, ya, dan orang tua-tua sekali disaksikan oleh mereka sampai-sampai turun ke bawah apanya, bulu ininya, bulu alisnya, ya, karena tuanya, tua sekali usianya. Ala kulli hal, beliau pun mengakui, asabatni da'wah Sa'ad, saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ala kulli hal, jadi kita teringat pada kisah tersebut, ya, terhadap mereka-mereka yang menyampaikan perkara-perkara, ya, hanya untuk mencari sebuah kedudukan, hanya untuk ingin dipandang, hanya untuk dirinya dianggap adalah orang yang penting, orang yang tahu tentang beberapa hal. Dan yang seperti ini banyak, ya, yang seperti ini banyak. Contohnya fulan minan nas datang kepada pihak yang berwenang, sabata indi tentang syekh fulan, syekh Rabi' bin Hadi misalnya, ada di tangan saya kartunya, begini begini begini begini dan begitu, ya, kadziban waftira'an, yang dia lakukan adalah dusta, ya, dusta tentang para a'immatul alam, tentang para ulama. Qala wa fi ta'liq, ya, berkata pada catatan, yaitu catatan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, qala man akala bi muslimin uklatan, maknanya barang siapa yang memakan sesuatu dengan menjatuhkan seorang muslim, kata beliau, huwa ar-rajul yakunu shadiqan li ahad, yaitu seseorang yang menjadi teman orang lain, thumma yadhhaba ila aduwihi, kemudian dia datang kepada musuhnya, fayatakallam fihi, kemudian dia pun berbicara tentang di hadapan siapa, musuhnya tadi, bighairil jamil liyujizahu alaihi bijaizah, menyatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik untuk hanya sekedar dia mendapatkan penghargaan. Fa'at'amahu Allahu dzalikal adu aklatan atau uklatan au kasahu thawban, maka musuhnya tadi pun memberikan makanan dan memberikan pakaian kepadanya. Fala yubarik lahu fihi, maka Allah tidak memberikan barokah pada orang tersebut. Bal yu'adzab bihi, bahkan dia akan diazab kelak yaumul qiyamah. Ala kulli hal, di sini al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang apa yang beliau jadikan judul atau bab, yaitu seorang muslim itu seharusnya dia menjadi kaca untuk memperbaiki, bukan malah menjatuhkan saudaranya. Dan ini nampak pada hadis ini ya. Kelak mereka yang punya sifat seperti itu, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam ya, sesuai dengan apa yang ia lakukan. Ketika dia menerima makanan, maka dia akan diberikan makanan dari neraka jahannam. Ketika dia memakai pakaian sebagai hadiah, maka dia pun kelak akan diberikan pakaian dari neraka jahannam. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat fawaid ya. Di antaranya peringatan dari bahaya ghibah dan juga namimah. Peringatan dari apa? Bahaya ghibah dan namimah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pula faedah peringatan dari bahayanya riya, riya dan sum'ah. Riya ini diambil dari kata ru'yah. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, disebut ru'yah, disebut riya karena riya izharul ibadah, seseorang menampakkan sebuah ibadah li qasdi ru'yatin nas, dengan tujuan manusia ingin melihatnya pada sebuah ibadah atau pada sebuah amalan tertentu. Begitu juga sum'ah diambil dari kata sama', ya, dari pendengaran. Jadi dia melakukan amalan tersebut untuk didengar manusia. Ya, dia bersedekah, ya, ditampakkan berusaha bagaimana caranya didengar bahwasanya fulan minan nas telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk sedekah, ya, untuk sedekah. Ala kulli hal, riya, ya, riya ini amat sangat berbahaya. Ya, ini terbagi menjadi dua. Riya ini ada dua bagian. Baik itu riya atau sum'ah. Ya, ini ada dua bagian. Yang pertama adalah yang sifatnya syirik akbar. Syirik yang keluar dari millah. Seperti riyanya kaum munafikin. Mereka tidaklah beribadah kepada Allah kecuali apa? Riyaan. Kaum munafikin, mereka tidak mau beribadah sebetulnya. Dalam hatinya kekufuran. Ya. Dalam hatinya kekufuran. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Dia mencintai kekufuran, namun karena takut atas manusia, maka dia pun menampakkan seolah-olah dirinya muslim, ya. Maka riya mereka ini adalah sebuah kesyirikan, ya, sebuah kesyirikan. Yang kedua adalah syirkul asghar, yaitu riya adalah syirik asghar, syirik kecil, yaitu seseorang melakukan sebuah amalan kemudian muncul darinya keinginan untuk dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia, maka ini adalah syirik asghar atau syirik khafi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini banyak ya terjadi di tengah-tengah manusia. Ini sebuah penyakit yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, secara khusus di zaman sekarang ya. Dan penyakit ini, penyakit riya ini, tentunya sebagaimana penyakit-penyakit yang lain ya. Penyakit-penyakit itu ada sebab ya, ada sebab-sebabnya. Maka di antara sebab-sebabnya riya dan sum'ah ini adalah hubbul madh. Dia senang untuk dipuji. Senang untuk dipuji oleh manusia dan dia menikmati pujian. Ketika ada yang memuji, seolah-olah kepalanya itu ada burungnya, ya. Seolah-olah farhan, dia senang luar biasa ketika dipuji oleh manusia. Ketika mereka menyampaikan dakwahnya, Allah jadikan musuh. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Apa lanjutannya? Hah? Aduan. Kami jadikan setiap nabi itu musuh dari jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling koordinasi. Ya. Saling koordinasi untuk menghiasi kejelekan seolah-olah kebaikan. Jadi pasti, ya, ketika Anda menyampaikan al-haq, pasti ada yang memusuhi. Pasti ada yang tidak senang ketika Anda melakukan sebuah ibadah. Ya. Maka ridho nas itu bukanlah tujuan, ya. Tidak boleh kita menjadikan ridho manusia sebagai tujuan. Begitu juga di antara penyakit yang lain atau di antara sebab yang lain yang kemudian seseorang itu terjerumus pada sikap atau perbuatan riya atau sum'ah tadi adalah hubbu adh-dhuhur. Dia senang untuk dirinya ditampakkan, hati-hati. Ini adalah sebuah penyakit hati yang amat sangat berbahaya dan menjatuhkan banyak orang. Sudah banyak buktinya. Hubbu adh-dhuhur, hubbu riasah, senang cinta kepada kekuasaan. Ya. Ini sebabnya dia terjerumus pada sebuah riya yang pada akhirnya terpaksa dia riya karena dia senang untuk nampak. Karena tidak mungkin dia senang untuk ditampakkan kecuali dengan tujuan riya itu tadi. Ya. Hati-hati. Ini amat sangat berbahaya. Ya. Kemudian di antara bahaya daripada riya, ya. Kenapa riya kita katakan sangat berbahaya? Karena yang pertama, dia adalah sebuah wasilah menuju kepada syirik akbar. Dia adalah sebuah perantara yang akan menyampaikan pelakunya kepada syirik yang besar. Ada kesamaan ketika manusia beribadah karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga riya. Ya, dia mengharapkan pujian, dia mengharapkan dilihat dan didengarkan oleh orang lain daripada ibadahnya. Begitu juga yang menunjukkan bahwasanya riya ini sangat berbahaya, dia ini akan merusak amalan kita, akan merusak amalan seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah kalian merusak sedekah kalian bil manni wal adza, dengan ingin disebut. Ya. Dan mengganggu perasaan orang yang kalian beri. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya, karena ingin dilihat, karena ingin dipandang oleh orang lain. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia memberikan sesuatu ingin dipandang bahwasanya fulan munfik, fulan ini sering memberikan nafkah, fulan mutasaddiq, fulan sering memberikan sedekah, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, yaitu pahalanya. Akan hilang, akan sirna apa yang kita lakukan ketika tidak dibarengi dengan sebuah keikhlasan. Dan kelak yaumul qiyamah, ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam beritakan, akan ada penyeru yang menyatakan di hari kiamat kelak, man kana asyraka fi amalin amilahu lillah ahadan, ya, barang siapa yang dia telah menyekutukan Allah pada sebuah amalan yang ia lakukan karena seseorang, ya, maka falyatlub thawabahu min ghairillah, maka carilah pahalanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mampu untuk memberikan pahala-pahala tersebut. Nah, ini menunjukkan bahayanya riya. Begitu juga riya ini adalah sebab, ya, Allah mengazab kita. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dari sifat riya, dari sikap sum'ah. Di dalam sebuah riwayat, ya, diceritakan ada seseorang yang berjihad di jalan Allah, ya, berperang di jalan Allah. Kemudian ditanya karena apa? Dia katakan berjihad, berjuang di jalan Allah. Maka didustakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Ya. Akan tetapi engkau berjihad, ya, qatalta min ajli an yuqal annaka jari, untuk dikatakan engkau adalah seorang yang pemberani. Ya. Begitu juga fulan minan nas ta'allamal ilm, belajar ilmu, belajar Al-Quran. Ketika ditanya untuk apa? Untuk ini dan itu dan sebagainya. Kadzabta, engkau telah berdusta. Ya. Akan tetapi engkau belajar membaca Al-Quran, untuk dikatakan engkau adalah seorang alim, atau engkau adalah seorang qari yang bisa membaca Al-Quran, ingin dianggap oleh manusia. Maka kesemuanya mereka akan diseret, digiring ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab riya yang mereka lakukan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan ini ibadallah adalah sebuah fitnah yang dikhawatirkan munculnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat ini adalah syirik asghar, syirik khafi, yaitu apa? Riya. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya riya tersebut kecuali mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan setiap amalan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh-contohnya banyak. Contoh-contohnya banyak. Ada pada sebuah amalan seseorang melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat. Sholatnya tadinya karena Allah, dia sholat Allahu Akbar, anggaplah sholat sunnah, anggap saja sholat sunnah. Namun ketika ada fulan minan nas masuk, ya, dikhusyuk-khusyukkan, ya, terkadang bahunya dinaikkan ke atas, ya, setengah merem, ya, ada sebagian orang demikian setengah merem, seolah-olah dirinya adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Ini yang paling berbahaya, ya, menampakkan kekhusyuan dalam sholat karena riya. Karena riya ingin dianggap oleh manusia. Dan Rasulullah pernah memperingatkan, kata Rasulullah, iyyakum wa syirkis sarair, berhati-hatilah kalian dari kesyirikan yang tidak nampak. Ya. Tayyib. Ini sudah masuk waktu azan, ya. Ala kulli hal, ya, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan ini, atau mungkin sedikit kita tambahkan setelah isya. Yang mau nyetor angkat tangan. 1 Jamil, siapa namanya itu? Sampingnya Jamil siapa? Umar. 3, 4, 5. Yang besar-besar enggak? Insyaallah. Ini tayyib. Insyaallah yang kelas 1 ini insyaallah. Tayyib, insyaallah azan dulu, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara contoh daripada riya adalah ketika seseorang sedang sholat, ya, kemudian dia perbaiki sholatnya, secara khusus ketika dia memandang atau melihat ada orang masuk dan menyaksikan ibadah tersebut. Dan ini disebut oleh Nabi SAW dengan syirik as-sarair, kesyirikan yang tidak nampak, ya. Maka para sahabat pun bertanya, "Ma syirkus sarair ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan syirik sarair itu ya Rasulullah?" Maka Rasul pun menjelaskan, "Yakumur rajul yusalli." Maka seseorang sedang melaksanakan salat, "Fayuzayyin salatahu jahidan." Dia berusaha, berupaya bersungguh-sungguh pada saat itu pada salatnya dan menghiasi salatnya lima yara nadharin nas, ketika dia melihat pandangan manusia tertuju kepadanya. Itulah syirik sarair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga riya atau sum'ah di dalam ucapan, ya, ketika dia berbicara, ya, terutama sebagian mereka yang mengajar atau seorang da'i atau yang semisal itu, ketika dia berbicara, ketika melihat di hadapannya orang yang sangat banyak, kemudian dia menganggap ini saya harus, ya, memperbaiki, berusaha, ya, ini ya intinya seseorang ini apa yang ia ucapkan akan ia pertanggungjawabkan. Artinya dia diperintahkan untuk itqan di dalam berucap, betul-betul menguasai, memahami dan memperbaiki di dalam berucap. Namun ketika masuk padanya riya, ya, maka dirinya yang lebih tahu tentang keadaan itu, apa yang menjadi motivasi dia memperbaiki ucapannya, ya, memperindah apa yang ia sampaikan. Ketika yang datang di sana ada dhubat, ada para jenderal-jenderal, atau mungkin ada orang-orang besar dari pemerintahan, maka berusaha untuk diperbaiki, dimaksimalkan, jangan sampai salah ini saya berbicara. Nah, ini bahaya ketika masuk padanya riya. Begitu juga di dalam berpakaian, ya, dia menampakkan pada orang lain sehingga dikatakan orang yang zuhud terhadap dunia, pakaian yang jelek-jelek terus. Dia yang tahu niatnya, ya. Kenapa pakaian yang bagus? Ya. Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang kepada sesuatu yang indah. Maka sebagian mereka, oh, saya harus zuhud, saya harus begini, menampakkan pakaian yang jelek luar biasa, compang-camping, ya. Sehingga ada dalam hatinya sesuatu, dia ingin dianggap sebagai orang yang zuhud. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Begitu juga dia memakai pakaian ihram contohnya. Kemudian di zaman sekarang pakai pakaian ihram di sekitar Ka'bah, selesai tawaf cekrak cekrik, ya. Foto-fotoan di sana, selfie, kemudian langsung di apa? Dikirim, di-upload, ya, di media sosial. Ini, ya, riya namanya yang seperti ini. Hati-hati bahaya riya. Begitu juga di badan. Sebagian orang ada ketika dia sholat, ya, sholat kepalanya itu dipaksakan ketika sujud, diuser-user, ya, diputer-puter kepalanya sehingga apa? Nampak pada jidatnya warna hitam. Riya yang seperti ini. Atau kakinya dipaksakan ketika sedang duduk tasyahud atau antara dua sujud sehingga nampak di kakinya bengkak atau membesar. Oh, ini asar sholatnya yang luar biasa. Hati-hati, ini adalah perkara-perkara yang akan membawa seseorang kepada riya. Ala kulli hal, di dalam hadis ini juga terdapat faedah mulianya harga diri seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat bahwasanya seseorang itu harus memperbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain. Thayyib. Tadi yang mau nyetor dari mana? Siapa tadi? Fahri? Tidak. Aku tak pikir Fahri. Fadhal Jamil, bismillah. ibnu Wahb. Naam. Lanjut. Anil Walid bin Rabah. Barakallahu fiik. Sampingnya, fadhal. An Khalidin Rafi' Idza ra'a fiha, satu aja. Barakallahu fiik. Tafadhal. Barakallahu fiik. Fadhal. Siapa tadi? Fadlan. La. Reza. La. Fadhal. Barakallahu fiik. Fadhal. Salim. Khalid. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, malam ini malam yang istimewa ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang ana boleh milih insyaallah. Satu Fahri. Ya, siap Fahri. Siap Fahri? Hah? Siap insyaallah. Dua Bilal. Mana Bilal ini? Hah? Dua Bilal. Kemudian tiga Zaidan. Ya, minim tiga ini. Yang lain ada waktu insya Allah disetorkan, tapi minim tiga ini harus nyetor. Taib insya Allah naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.